لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan tentang hukum qasar, wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Bunyi babnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sementara hadisnya, ya, sementara hadisnya belum kita baca. Hadis nomor 942 pada halaman 935 di sini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Al-Yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف. Ini awal dari hadis yang akan dibawakan oleh Az-Zuhri. قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم, maksudnya yakni salat al-khawf, bertanya kepada Az-Zuhri Ibnu Shihab Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri al-Madani rahimahullahu ta'ala, imamun min a'immati salaf, dan pembuku hadis yang pertama. Dia yang merupakan pembuku hadis pertama-tama. Ya, diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Saat itu Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur di Madinah. Lalu dia perintahkan Ibnu Shihab untuk mencoba mengumpulkan secara tertulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal-awalnya pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Zuhri ini muridnya, yaitu Shu'aib. Ya. Muridnya Shu'aib bertanya kepada Zuhri, apa pertanyaannya? Hal sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi melakukan salat? Itu pertanyaannya. Tetapi inilah terkadang pertanyaan itu kalau dibaca begitu saja sulit untuk dipahami, terkadang mengherankan. Ya. Kalau sampai di situ kan tentu kita heran, kenapa pertanyaan seperti ini? Apakah Nabi SAW mengerjakan sholat? Kan bingung kita. Tetapi ketika pertanyaan itu diarahkan kepada yang ditanya di saat itu, yang ditanya paham. Ya. Bisa jadi ya, bisa jadi yang ditanya itu sedang membahas sholat itu, atau sedang orang lain sedang bercerita tentang suasana takut. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang bertanya, apakah Nabi SAW melaksanakan sholat ini? Ya. Tetapi kalau dalam bentuk tertulis, bila mana tidak ada kata-kata yakni sholat al-khawf, maka mungkin kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Masa Nabi tidak sholat? Ya, karena pikiran kita kan ke sholat lima waktu. Tetapi pertanyaan ini ketika muncul secara global begitu saja, dibutuhkanlah penjelasan. Jadi kata-kata yakni di sini, ini bukan perkataan Shu'aib. Karena Shu'aib bertanya kepada Zuhri dengan pertanyaan yang tadi, hal sholat Nabi SAW, apakah Nabi melaksanakan sholat? Ya. Dan Zuhri paham, karena bisa jadi ketika itu mereka sedang membahas tentang itu, atau ada orang yang bercerita tentang bagaimana ini kita mau sholat, kita dalam suasana khawatir, dalam cemas, lalu muncul pertanyaan tadi. Zuhri paham? Paham. Ya. Dan ini Ya, ini yang memberikan catatan penting ya dalam jawab menjawab pertanyaan. Ya, jawab menjawab pertanyaan yaitu modal yang pertama yang ditanya harus paham pertanyaan. Harus paham pertanyaan. Ya, harus paham pertanyaan. Walaupun pertanyaan itu terkadang bagi yang lain tidak bisa dipahami, tetapi bagi yang ditanya harus paham. Kenapa? Karena dia ketika menjawab nanti harus sesuai dengan pemahamannya. Bila mana dia tidak memahami pertanyaan, maka jawabannya pasti keliru. Pasti keliru. Contoh saja dalam ujian. Dalam ujian, ketika kita sebagai siswa atau santri atau mahasiswa ketika belajar, kalau tidak paham dengan soal, maka jawaban pasti ngambang atau tidak benar, bahkan salah total. Ya, begitu juga orang yang ditanya tentang agama. Makanya dia harus ya meminta penjelasan dari yang bertanya. Maksud saudara apa? Ya. Ah, maksud saudara. Di sini karena muridnya Syuaib, jadi kata-kata yakni ini bukan dari yang bertanya. Yakni itu dia bermaksud. Jadi yang mengatakan yakni ini orang lain, bisa jadi Imam Muslim atau bisa jadi muridnya Syuaib di sini, yaitu Abul Yaman. Abul Yaman gurunya Imam Muslim. Jadi yang mengatakannya ini, yang dimaksud oleh pertanyaan ini, oleh yang bertanya ini adalah salat khauf. Berarti kalau sempurnanya pertanyaan apa? Apa pertanyaannya? Apakah Nabi melakukan salat khauf? Nah, begitu. Kemudian qal akhbarani. Nah, ini jawabannya. Subhanallah, dahulu kalau pertanyaan jawabannya akhbarana. Kalau sekarang menurut saya, kan berbeda. Kalau dahulu jawaban pertanyaan apa? Haddatsani, haddatsana. Kemudian langsung dibuat sanad. Qala Rasulullah sallallahu. Kalau sekarang ya, jawaban-jawaban selalu dibangun di atas pendapat sendiri, pendapat kelompok, pendapat mazhab. Ya. Dan bahkan hawa nafsu, bahkan yang jelas-jelas hukumnya disamar-samarkan. Sementara dahulu tidak. Langsung mengatakan haddatsani atau akhbarana, dibawanya sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Az-Zuhri, akhbarani Salimun anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal. Ini jawaban Az-Zuhri dengan hadis, dengan sanad malah, bukan hanya menukilkan hadis tapi membawakan hadis itu dengan sanadnya. Ya. Kata Abdullah bin Umar, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Saya berperang bersama Nabi SAW ke arah Najd. Ya, ke arah Najd. Ini cerita Abdullah bin Umar. Maksudnya bukan mereka berdua saja dalam satu pasukan. Di situ bersama pasukan ini adalah Abdullah bin Umar yang bercerita. Fawazainal aduwa. Fawazainal aduwa. Maka kami berjumpa musuh. Dalam sirah Nabawiyah ini terjadi peperangan ini terjadi di akhir-akhir masa hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika semua sudah mulai, semua musuh yang jelas-jelas musuh sudah bertumbangan, ya, sudah dikuasai, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terdengarlah isu bahwa orang-orang Badui menyusun kekuatan. Ya, dan akan menyerang. Akan datang menyerang. Sebelum mereka melaksanakan maksud mereka ini, Nabi sudah dahuluan menyerang. Ya, Nabi sudah dahuluan menyerang. Fawazainal aduwa maka kami menjumpai musuh, fasafafna lahum, maka kami pun membuat barisan untuk menghadapi mereka. Dan ini strategi perang yang diatur oleh Nabi SAW. Ya, jadi memang dalam peperangan itu bukan kacau balau, tidak disusun pasukannya, barisannya tidak disusun dengan rapi, diposisikan. Bahkan pemimpin setiap kompinya itu ditetapkan oleh Nabi SAW di bagian kanan siapa pemimpinnya. Dan itu pemilihan pemimpin ini strategi. Strategi, bukan sembarangan saja dicomot-comot sana, comot sini. Kamu pimpin sana, kamu pimpin sini, tidak. Dan ini yang pelajaran bagi kita. Ketika menyusun strategi untuk memudahkan di dalam urusan dunia, dalam urusan dakwah, memposisikan, meletakkan seseorang, kita harus kenal ini pantas enggak untuk diletakkan di posisi ini. Layak enggak dia? Seperti juga dalam peperangan. Ya. Dalam peperangan. Maka bersab-sab di medan perang ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersab-sab di medan perang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat As-Saff, maka dinamakan As-Saff. Dinamakan As-Saff karena ceritanya dalam peperangan. Ya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi berbaris-barisnya itu bagaikan apa, bangunan yang kokoh, yang tegar, tidak mungkin dengan mudah ditumbangkan oleh musuh. Ya. Jadi fasafafnal adu. Ini yang nanti yang akan mengalir ke solat khauf, barisan tadi itu yang tidak akan dirubah-rubah. Ya. Dalam solat sendiri pun kita bersab-sab. Ya, bersab-sab. Bersab-sab dalam solat ini juga ada aturannya. Ada aturannya. Dituntun oleh agama. Yaitu dengan lurus. Ya. Kemudian dirapatkan. Ini tuntunan yang telah kita pelajari. Kemudian dirapatkan. Bahkan Nabi SAW, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian mau membuat barisan seperti para malaikat berbaris-baris di hadapan Tuhan mereka dengan rapi, dengan rapat, ya, dengan khidmat, sebagaimana di medan perang, begitu juga di salat, dan seperti itulah malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasafafnal adu, maka kami berbaris menghadapi musuh. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Dalam keadaan berbaris menghadap musuh itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk melaksanakan salat mengimami kami. Sallalana, salat mengimami kami. Ya. Faqamat ta'ifatun ma'ahu tusalli. Maka satu kelompok dari pasukan tersebut berdiri untuk sholat pertama-tama bersama Nabi. Jadi dibagi dua. Ini cerita langsung dari Ibnu Umar yang hadir ketika itu. Dia menceritakan apa yang dia alami dalam pasukan tersebut. Faqamat ta'ifatun ma'ahu tusalli. Kelompok pertama sholat berdiri bersama Nabi menghadap ke kiblat tentunya, berimaman dengan Nabi SAW. Wa aqbalat ta'ifatun alal adu. Sementara kelompok yang kedua tetap menghadap musuh, barisannya tetap menghadap ke musuh. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu. Maka Nabi SAW pun dengan jamaah yang pertama ruku'. Ya, ruku'. Wa sajada sajdatain. Dan sujud dua kali sujud. Satu rakaat. Satu rakaat kan itu satu ruku', dua sujud. Ya. Tsumman sarafu. Yang sudah salat bersama Nabi satu rakaat ini pun setelah selesai mereka mundur atau mereka berbalik, berpindah dari tempat di mana mereka di belakang Nabi, mereka berpindah. Makana ta'ifatil lati lam tusallu atau lam tusalli, berpindah ke tempat pasukan yang kedua, kelompok yang kedua yang belum salat. Jadi barisan itu pindah ke barisan yang menghadap kepada musuh. Ya. Mereka tidak salam. Selesai surakaat, kemudian mereka berdiri, langsung mereka serentak satu kelompok ini pindah tempat. Ya. Pindah tempat. Teknisnya tidak ada detail dalam riwayat, saya tidak mendapatkannya. Ya. Bisa jadi dalam baris berbaris tersebut mereka serentak, atau mereka sendiri-sendiri memisahkan diri kemudian membuat barisan yang sama di tempat di mana yang kelompok yang belum sholat. Tidak ada detailnya, tetapi kelompok yang pertama yang sudah sholat satu rakaat tanpa salam, mereka pindah tempat. Makana at-ta'ifatil lati lam tusalli, di tempat di mana kelompok yang belum sholat. Faja'u, maka kelompok yang belum sholat pun datang ke belakang Nabi. Nabi tetap di tempat. Ya, Nabi tetap di posisi yang pertama. Datanglah kelompok yang belum sholat tadi. Faraka'a Rasulullah SAW bihim rak'atan. Nabi SAW melakukan bersama kelompok yang kedua ruku' satu kali. Kemudian wasajada sajdatain, dan melakukan dua sujud, berarti satu rakaat yang kedua. Ya. Selesai. Salatnya dua rakaat. Dan ini yang seirama dengan sifat yang dijelaskan oleh Allah di ayat tersebut, ayat 102 tadi, yang mendekati. Dan ada riwayat-riwayat yang lain yang saya baca itu menyebutkan dua rakaat kelompok pertama, dua rakaat kelompok kedua. Ya, tetapi ini diperbincangkan oleh para ulama. Dan ini mendekati sana. Ya, satu rakaat bersama kelompok pertama, yang kelompok pertama ini pindah ke yang belum sholat, ke tempat yang belum sholat tanpa salam. Kemudian datanglah kelompok yang kedua, memulai dengan takbir tentunya, takbiratul ihram masuk. Kemudian mereka menyempurnakan atau sholat satu rakaat yang kedua bersama Nabi SAW. Setelah selesai, thumma sallama, maka Nabi pun salam. Nabi yang salam. Nabi kan sudah selesai sholatnya. Nabi salam. Kemudian yang satu rakaan ini, kelompok pertama satu rakaan sholatnya, kelompok kedua satu rakaan sholatnya. Faqama kullu wahidin minhum, maka berdirilah setiap orang dari mereka. Maksud berdiri ini melanjutkan sholat dengan niat melanjutkan sholat. Ya, mereka tadi kan hanya tegak berdiri saja. Nah sekarang mereka berdiri, maksudnya mereka kan sudah berdiri, tetapi berdiri yang dimaksud di sini adalah berniat untuk melanjutkan sholat. Sebagaimana semuanya kelompok yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan satu rakaat menghadap musuh, begitu juga kelompok yang baru selesai satu rakaat pertama dan Nabi sudah selesai, sudah salam, seluruh mereka atau setiap mereka meniatkan untuk melanjutkan sholat dalam keadaan berdiri tentunya. Faraka'a li nafsihi, maka orang per orang ruku' sendiri-sendiri rak'atan, satu kali ruku' wa sajada sajdatain. Tentu kan tidak seirama. Ya, ada yang selesai, ada yang ini dahuluan, yang ini belum. Ya. Jadi tetap saja musuh melihat banyak yang masih berdiri. Ketika yang ini rukuk, yang ini sedang berdiri. Ketika yang 10 orang yang sujud, yang sini sedang rukuk. Tetapi masih ada di sana yang berdiri. Jadi musuh tidak melihat serentak semuanya dalam keadaan rukuk atau serentak semuanya dalam keadaan sujud. Karena ini yang diingatkan oleh Allah. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ketika musuh menyadari kalian sedang dalam keadaan lalai dari senjata, lalai dari barang-barang bawaan kalian, seketika mereka menyerang dengan serangan, satu serangan. Ya. Tapi ketika mereka melihat kalian ada yang sedang ruku, kan wajarlah orang beraktivitas dalam perang. Ya. Ada yang sedang berdiri, ada yang apa, tetapi tetap semuanya terlihat dalam keadaan siaga, secara keseluruhan, secara umum siaga. Jadi menyempurnakan satu rakaat yang tersisa bagi makmum dilakukan dengan cara apa? Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Terkadang bacaan pun berbeda-beda, tetapi intinya memang salat khauf ini nuansanya ringkas. Ya. Nuansanya salat ringkas. Karena dia sudah salat khauf. Ya, caranya saja tadi sudah motonya salat itu, salat khauf itu adalah bagaimana tidak mengesankan kepada musuh bahwa kita dalam keadaan lengah. Termasuk di situ adalah nuansa ringkas tadi. Maka kalau seorang per orang nanti sholatnya tentu berbeda-beda, ringkas menurut sefulan, ringkas menurut sefulan. Akhirnya tentu dalam secara keseluruhan tetap ada yang terlihat sedang berdiri, walaupun di sana ada yang ruku, ada yang sujud, tetapi secara keseluruhan tetap ada terlihat atau terkesan dalam keadaan siaga. Ya, walaupun mungkin tidak seperti kesiagaan ketika semuanya berdiri bersap-sap, ini namanya siaga satu. Tetapi kalau seperti ini tetap kesannya bersiaga. Ini yang diinginkan atau itu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mensyariatkan salat khauf. Mungkin muncul pertanyaan, apakah salat khauf ini akan ada penerapannya? Bisa jadi. Ya, bisa jadi karena tetap jihad ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja terjadi sampai hari kiamat nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan adanya peperangan antara muslimun dengan Yahud. Iya. Dengan Yahud. Dan bahkan itu adalah satu dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. La taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Ya, di mana dalam peperangan itu ya, orang Yahudi dihabisi habis-habisan oleh kaum muslimin. Dan tentara Allah ketika itu bukan hanya manusia, kaum muslimin. Yang dikerahkan oleh Allah bukan hanya senjata-senjata yang dibuat oleh kaum muslimin, tetapi pohon dan batu pun menjadi atau dikerahkan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ya, ketika orang-orang Yahudi itu melarikan diri, bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, maka pohon dan batu itu dibuat oleh Allah berbicara. Ya. Antaqahumullah alladhi antaqa kulla syai. Allah menjadikan mereka berbicara karena dia yang mampu dan maha kuasa untuk membuat semua bisa berbicara walau tanpa memiliki lisan, tanpa memiliki mulut. Kalau manusia yang dicipta oleh Allah bisa berbicara, dibuat alatnya oleh Allah, ada mulut, ada lidah. Ya. Ada mulut, ada lidah. Alam naja'al lahu aynaini walisanan wa syafatain. Ini nikmat yang luar biasa, lisan dan syafatain. Karena tanpa kedua itu maka susah untuk berbicara. Jangankan keduanya, satu bibir saja terbelah itu susah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelas dalam berbicara. Kedua bibir ini sempurna merupakan organ vital dalam komunikasi di antara manusia. Begitu juga lidah. Begitu juga lidah. Maka dalam makharijul huruf, huruf-huruf itu lebih banyak didominasi oleh huruf-huruf yang keluar di lidah, huruful lisan, makharijul lisan dan makharijus syafatain. Ya, makharijus syafatain. Kalaupun tidak syafatain secara langsung, tetapi yang berkenaan dengan bibir. Berkenaan dengan bibir seperti yang berhubungan dengan ujung gigi yang nanti mengeluarkan huruf itu juga lidah, ujung lidah yang bertemu dengan tarfus tanayal ulya. Ya. Seperti ta. Ya. Ujung lidah. Ujung lidah dan ka. Ini pertengahan lidah yang nanti menempel di langit-langit, di tengah-tengah langit-langit. Ak ka. Jadi lidah juga fungsinya. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu normalnya. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk bisa menjadikan pohon berbicara. Jangankan pohon, yang sudah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi. Ya. Langit dan bumi berbicara kepada Allah Jalla wa Ala. Allah ceritakan pembicaraan langit dan bumi kepadanya. Ya. Wa qadahunna sab'a samawatin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Allah dalam proses penciptaan, karena semuanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta seketika, sekedip mata jadi langit 7 langit, sekedip mata jadi bumi 7 bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptanya 6 masa, 6 hari, kemudian proses penciptaan bumi beberapa hari, langit beberapa hari dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi selesai duluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya. Summa istawa ila sama, kemudian Allah menuju langit. Ini menunjukkan bahwa istiwa itu sendiri ketika ini merempet-rempet ke mana-mana nih. Ya. Istiwa, kata istiwa itu dilihat dari huruf setelahnya. Bila mana tidak ada apa-apa, maka dia bisa bermakna dia bermakna matang, masak, sempurna. Ya. Kok istawa, kalau tanpa ada huruf ila, ala setelahnya, dia maknanya matang, buah matang atau masak. Istawatis thimar, buah-buahan sudah pada matang. Misalnya durian sudah matang, rambutan sudah matang. Dalam bahasa Arab istawa. Tetapi kalau dia di setelahnya ada ala, ini tidak ada maknanya kecuali ala wartafa'a, berada di atas tinggi. Makanya ar-Rahmanu ala al-arsistawa ya ta'adda bi'ala. Kemudian kalau ila, seperti dalam ayat yang kita bacakan tadi, itu maksudnya qasada. Thumma stawa ila. Ini yang harus diketahui oleh orang-orang yang mentakwilkannya. Mereka itu menyatukan semuanya, menjadikan dia satu kesatuan yang tidak berubah-ubah. Ya. Akhirnya mereka mentakwilkan makna istawa ala itu kepada menguasai. Ya. Menguasai. Istaula. Kemudian istawa ila tadi artinya bermaksud, maka setelah Allah menuju langit, lalu Allah menyelesaikan langit, setelah itu Allah berfirman kepada langit dan bumi. Ini yang kita inginkan tadi, langit dan bumi berbicara. Kata Allah kepada langit dan bumi, i'tiya, datanglah kalian berdua. Tau'an, dengan keadaan patuh, au kerhan, atau terpaksa. Apa jawaban mereka? Yang bercerita mereka berbicara itu Allah. Qalata, mereka berdua berbicara, ataina ta'in, kami datang dalam keadaan patuh. Itulah langit dan bumi, makhluk Allah yang besar, begitu patuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Manusia disuruh ini enggan, disuruh ini banyak alasan. Padahal ukuran badan, ukuran fisik mereka berbeda. Langit dan bumi ini tidak ada tandingannya. Manusia kumpulkan semua jadi satu-satu kesatuan, belum sebesar langit dan bumi. Semua manusia masih terbentang, masih bisa diletakkan di muka bumi, apalagi di langit. Bahkan penduduk langit itu jauh lebih banyak dari penduduk bumi. Atatis sama'u wa huqqanaha anta'it, kata Nabi SAW. langit itu ternyata ada. Kalau kita membawa sesuatu kemudian saking beratnya ada gerakan-gerakan. Mobil misalnya barang muatannya berat, kemudian ketika masuk ke lubang apa bunyinya? Ah, begitu pula langit itu, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena penduduknya sepadat-padatnya. Tidak ada di langit itu tempat sejarak satu jengkal di situ sudah ada malaikat, saking padatnya. Tidak ada rumah, tidak ada lahan sawit, tidak ada villa, tidak ada. Setiap malaikat jaraknya satu jengkal. Bayangkan penuhnya langit itu oleh malaikat, oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, begitu luasnya langit dan malaikat tidak bisa dibandingkan jumlahnya dengan manusia. Berlipat-lipat lebih banyak daripada manusia. Yang mengurusi kita saja per satu orang dua. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi manusia. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfi. Yang memiliki para malaikat yang mengiringi manusia di belakang dan di depannya. Yahfadhunahu min amrillah. Mereka menjaganya dari takdir Allah. Subhanallah, terkadang dalam satu kecelakaan yang selamat justru orang yang tidak terbayangkan akan selamat. Tidak terpikirkan. Ada kecelakaan lalu lintas misalnya. Yang kuat-kuat, yang gagah perkasa, korban. Sementara bayi, orang tua-tua, diselamatkan. Karena itu yang malaikat ini tugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahfadhunahu min amrillah. Itu tambah satu lagi. Jadi tiga. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Itu di bumi. Sementara di langit sendiri, per satu jengkal. Ya, per satu jengkal. Yang masuk ke Baitul Ma'mur, setiap hari 70 ribu malaikat. Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. Dan satu posisi dengan Ka'bah di bumi. Ya. Setiap tingkat langit itu ada tempat beribadahnya. Ya. Langit pertama ada tempat beribadah, Baitul Izzah. Langit pertama itu Baitul Izzah, tempat beribadahnya penduduk langit dari malaikat, langit pertama. Langit kedua juga ada, langit ketiga sampai langit ketujuh Baitul Ma'mur. Di situ masuk setiap hari 70 ribu jamaah. Setiap hari. Masjid Umar ini berapa? Setiap hari 70 ribu jamaah. Yang sudah masuk 70 ribu jamaah ini keluar, tidak balik lagi sampai hari kiamat. Yang datang besok 70 ribu lagi, besok lagi 70 ribu yang lain, besok lagi 70 ribu yang lain, sampai hari kiamat. Setiap hari berganti, yang 70 ribu yang sudah pernah satu kali tidak masuk-masuk lagi. Terbayangkan oleh kita betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tugasnya itu saja. Ya. Yang tugasnya untuk mengurusi manusia luar biasa lagi banyaknya. Itu semuanya bala tentara Allah nanti. Untuk mengeksekusi manusia, baik untuk di neraka ataupun di surga. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat pohon dan batu berbicara. Apa katanya? Ya Muslim, ta'al ya Muslim, kemarilah wahai Muslim. Warai Yahudi, di belakang saya sedang bersembunyi Yahudi. Ta'ala faqtulhu, kesinilah bunuh dia. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah tuntunan salat khauf ini layak untuk kita pelajari? Layak karena memang agama, itu yang pertama. Tuntunan Nabi dipraktekkan atau tidak dipraktekkan, yang penting kita sudah mempelajarinya. Yang kedua itu yang tadi, bahwa jihad ini, ya, jangan dikira tidak akan ada lagi sampai hari kiamat, sehingga ada seorang orang Muslim yang benci sekali dengan kata jihad. Kalau sudah ada muncul kata-kata jihad dari seorang Muslim, maka mereka sudah mengintai, mereka sudah curiga. Nah, ini tanda-tanda teroris. Padahal yang mengatakan kata jihad itu orang yang paling antipati dengan terorisme. Orang yang justru mengajarkan Islam itu dengan segala kelemah lembutannya, dengan segala kasih sayangnya, dengan bentuk toleransi yang sesempurnanya. Tapi mereka tidak mau mendengar kata jihad. Tidak mau. Di sana, di pihak yang lain, ada yang mendengung-dengungkan kata jihad, sementara mereka sama sekali tidak berjihad. Sampai-sampai yang berjihad itu seakan-akan mereka saja. Yang belajar di majelis ilmu ini, mereka kira tidak berjihad. Kalian duduk majelis ta'lim, tauhid-tauhid, bid'ah-bid'ah, fikih-fikih. Ya. Cobalah sekali-kali mempelajari bagaimana menarik pelatu. Ya. Kata mereka. Coba sekali-kali belajar bagaimana menarik pelatu. Sementara mereka sama sekali tidak ingin mempelajari tuntunan Nabi. Dikiranya bahwa dia itu berperang membunuh saja, tidak ada fikihnya. Buka kitab-kitab fikih. Di situ ada nanti Kitabul Jihad. Bagaimana tuntunan berjihad? Bagaimana tuntunan berperang? Bahkan dalam jihad itu sendiri nampak kekasih sayang Islam. Nabi SAW melepaskan pasukannya dan dia memberikan pengumuman arahan kepada semua pasukan. Kata Nabi SAW, jangan sampai ada mutilasi. Peperangan itu kan berupaya untuk membunuh. Ya, dalam perang, di medan perang, jangan sampai ada mutilasi. Jangan sampai ada memotong pohon sembarangan. Pohon saja selamat dalam peperangan, dalam perang. Jangan sampai ada memotong pohon sembarangan. Apa salahnya pohon dalam peperangan? Kemudian yang kecuali bila itu strategi. Karena Nabi SAW menggunakan strategi ini untuk memerangi Yahudi. Ketika mengepung Bani Nadir, mereka dilapisi oleh benteng-benteng yang banyak termasuk pohon-pohon. Nah, untuk melakukan strategi terpaksa pohon-pohon itu ditebang dan dibakar. Ini strategi perang. Tetapi kalau hanya sekedar melampiaskan keganasan, Nabi berpesan jangan sampai ada memotong pohon, menebang pohon sembarang. Yang kedua, jangan sampai merusak sarana ibadah. Masjid yang dimaksud oleh Nabi? Apakah masjid yang dimaksud oleh Nabi? Yang diperangi kan musuh, bukan pemilik masjid. Musuh yang tidak akan, kalau yang memiliki masjid diharamkan memeranginya. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Berarti tempat beribadah ini apa? Selain masjid. Jangan sampai merusak sarana ibadah. Umat lain, musuh yang diperangi. Jangan sampai membunuh orang yang sudah tua. Jangan sampai membunuh wanita. Dalam perang ini, pasukan perang yang ingin dilepas oleh Nabi SAW. Nah, ini enggak. Orang yang tidak punya salah sama sekali, tercabik-cabik jasadnya oleh bom bunuh diri. Meskipun dia seorang non-muslim. Apa salahnya? Bahkan dia masuk ke negara, berada di negara dia sendiri. Berada di negara sendiri. KTP-nya WNI. Tidak merasa aman dari mereka. Dengung-dengung jihadnya sangat menggiurkan. Tetapi sebenarnya mereka, kata jihad itu berlepas dari mereka. Berlepas diri dari mereka sebagaimana serigala berlepas diri dari darah Nabi Yusuf. Tidak pernah. Melihat saja di segala Nabi Yusuf tidak ada. Tetapi tertuduh bahwa serigala yang memangsanya. Nah, seperti itu pula lah kata jihad dari mereka. Ya. Walaupun dengungan-dengungannya jihad, jihad, jihad. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain itu juga. Kembali kita tekankan bahwa jihad tetap syariat Allah. Dan ada tuntunannya. Dan Nabi sudah menyatakan ada peperangan sebagai tanda hari kiamat. Bahkan di dalam Sunan Nasa'i kalau tidak salah ya, saya ragu, atau di Sunan Abi Dawud atau bahkan di Tirmidzi. Ya. Nabi SAW mengatakan al khailu ma'qudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Kuda-kuda itu tetap akan ada di tengkuknya kebaikan sampai hari kiamat. Nabi SAW menyinggung tentang sarana perang. Ketika Nabi menyatakan salah satu dari peralatan perang adalah kendaraan, nah itu kuda, Nabi tetap mengatakan di tengkuk atau di kepala kuda ini akan tetap ada kebaikan sampai hari kiamat. Karena digunakan dalam peperangan. Ini menunjukkan sinyal tentang itu. Sinyal tentang itu. Dan ini bukan untuk menghasut kaum muslimin, mengumpulkan, membuat kelompok-kelompok untuk berlatih perang. Nah, ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan terjadinya perang nanti Allah Jalla wa ala di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Benderanya pemimpin muslim. Yang dilawan yang menyerang kaum muslimin. Ya, bukan memerangi kaum muslimin. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Yang dibunuh kaum muslimin sementara non muslim atau sementara penyembah-penyembah berhala aman dari mereka. Terkadang mereka berada di negeri kafir sana. Mereka berada di negeri kafir, di negeri bobok kan, pemimpin-pemimpinnya yang menggerakkannya, pergerakannya di dunia Islam, di negara Islam. Tentaranya di negara Islam, pemimpinnya di sana. Ya. Dinabobokkan di sana. Tenang, aman, duduk di atas sofa yang empuk. Ya. Tetapi kaum muslimin tidak aman darah mereka dari penyakitnya. Ya, mereka sebarkan virus-virus, membuat hasutan-hasutan. Ya. Lalu mereka-mereka yang ada di negara Islam, mereka kafirkan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ya. Lalu nanti mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada masalah salat khauf ini. Itu tuntunan salat di dalam peperangan dan tadi kita sudah singgung ya bahwa perang sebagaimana yang di isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Jadi fikihnya salah satunya ini. Fikihnya salah satunya adalah dalam tata cara salat. Kemudian pelajaran yang lain ya, yang kita ambil dari kisah ini adalah tadi. Yang pertama-tama saya tadi sudah sempat mengatakan, kalau dalam pengaturan barisan perang dengan pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok masing-masing itu tidak sembarangan Nabi SAW memilih, maka dalam urusan dunia, dalam urusan dakwah, tentu kita mengambil pelajaran dari tuntunan ini. Ya, yang mengurusi uang jangan diletakkan orang yang royal berbelanja atau orang yang bakhil. Ya. Maka harus benar-benar cermat memilih orang yang tidak terlalu royal dan orang yang tidak terlalu bakhil. Karena kalau bakhil uang tetap utuh. Sementara kebutuhan masjid banyak, yayasan banyak, sekolah banyak. Atau sebaliknya orang yang royal satu hari anggaran habis. Ya. Makanya cerita yang dibaca oleh imam tadi, subhanallah, jazahullahu khairan, tentang Nabi Yusuf alaihi salam di rakaat yang kedua. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Di situ setelah selesai cerita antara Nabi Yusuf dengan Raja Mesir dan dia dijanjikan innaka ladayya makinun amin. Ya, engkau memiliki kedudukan yang kokoh dan engkau aman di sini. Kemudian Nabi Yusuf merasa memiliki skill untuk mengurusi perbendaharaan. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Jadi kalau memang merasa punya skill, punya kemampuan, punya apa? Punya keahlian dalam mengurusi, maka tidak ada aibnya untuk mengusulkan diri. Untuk mengusulkan diri, saya yang mengurus ini. Tapi untuk kemaslahatan umum, bukan ambisi. Kemaslahatan umum. Karena dia punya keahlian. Dan memang sunnah untuk menolak jabatan ada. Tetapi bila mana maslahat tidak menuntut, atau justru ketika dia punya jabatan, dia merasa akan memudaratkan dirinya, maka dia punya hak untuk tidak memiliki jabatan. Ya, punya hak untuk tidak memiliki, memangku jabatan. Kalau dia merasa akan memudaratkan dirinya, dia punya hak untuk tidak mendapatkan jabatan. Tetapi kalau dia merasa maslahatnya besar dan dia tidak punya kekhawatiran untuk memudaratkan dirinya, maka tidak ada salahnya dia menerima, bahkan lebih lagi untuk mengusulkan diri sebagai pemangku jabatan. Ya. Ini tentang faedah tadi dari hadis di mana Nabi SAW memposisikan pasukan dengan sap-sapnya, kemudian kerapian. Kerapian yang kita pelajari dari dalam perang Nabi ini juga kita harus jadikan pelajaran dalam hidup ini. Rapi dalam mengurus apapun juga. Ya. Dalam membuat barisan, menyusun barisan di medan perang dengan rapi, dalam suasana yang begitu genting, antara pilihan antara hidup dan mati, atau hidup dalam keadaan terluka parah, tetap saja kerapian dicintai oleh agama. Rapi dalam sam. Dalam surat As-Saff tadi apa bunyinya? Hah? Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yuhibbu. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Dalam suasana yang seperti itu, tetap kerapian barisan, kekokohan barisan itu sangat dicintai oleh Allah. Apalagi dalam suasana lapang. Dalam suasana lapang tidak ada yang mengkhawatirkan, tentu lebih dituntut kita untuk merapikan barisan. Ya, dalam menyusun strategi, ada perencanaan dakwah. Sekian tahun yang akan datang, ini program saya, ini program saya, ini program saya, dalam setiap divisi, setiap pos-pos, dalam perencanaan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting yang kita petik dari surat Khauf ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia dalam hidup ini tidak akan selamanya dalam keadaan lapang. Suatu saat, suatu ketika dia akan ditimpa oleh suasana yang sempit, dalam keadaan khawatir, cemas, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha rahmatannya atau kemaha kasih sayangnya, dia mensyariatkan dalam Islam syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang menyesuaikan dengan keadaan. Yang menyesuaikan dengan keadaan. Ya, makanya yang sangat indah dalam agama ini, ketika seseorang itu membiasakan ketaatan di waktu sehat dan di waktu mukim. Membiasakan ibadah di waktu mukim dan sehat, maka di saat safar dan sakit, pahala dari ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu, sekalipun di saat safar dan sakit dia tidak kerjakan, pahalanya tetap dituliskan oleh Allah. Apalagi yang kita inginkan? Saat sehat kita rutinkan. Upayakan untuk merutinkan ibadah-ibadah. Kajian ini ya. Mengaji, hadir di majelis ta'lim di waktu kita lapang, di waktu kita sehat, di waktu kita mukim, kita rutinkan. Nanti ketika ada halangan, kita tetap mendapatkan pahala. Safar misalnya, walaupun diumumkan kita libur minggu depan, tapi pahalanya kita tidak dapatkan karena kita rutinkan ketika kita mukim. Atau terhalangi oleh penyakit, kita sakit, tidak bisa hadir, orang hadir. Nah, kita juga tetap mendapatkan pahala kehadiran. Subhanallah, inilah indahnya agama Islam. Ya, ini yang harusnya. Dan bukan hanya itu contoh. Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh. Biasakan bersedekah. Ya, biasakan mengeluarkan harta, apalagi di saat rezeki kita lapang. Kalau suatu saat nanti rezeki kita disempitkan oleh Allah dan bahkan diuji dengan kefakiran, pahala bersedekah itu tetap akan kita dapatkan. Ya. Biasakan berpuasa sunnah, biasakan sholat sunat, nanti ketika kita tidak mampu lagi, tetap pahalanya kita dapatkan. Ini pelajaran bahwa kehidupan kita tidak dalam satu keadaan saja. Ya, akan berputar keadaan. Kita sendiri merasakan fakta. Dalam masalah gembira dan bersedih, sakit dan sehat, ya, pendapatan rezeki, apalagi yang dia tidak menentu rezekinya. Orang berdagang kan, hari ini dia bisa, bulan hari ini bisa dapat banyak, besok tidak. Apalagi di masa pandemi kemarin, yang sangat kita mendapat perhatian kita, dan kita selalu memperbincangkan orang-orang yang mendapatkan rezekinya dari adanya sekolah anak-anak. Anak-anak yang sekolah, jajanan anak-anak sekolah itu, ketika tidak ada sekolah pun yang buka, mereka tidak punya target untuk mengais rezeki. Ya. Dan besar pengaruhnya kepada mereka. Atau yang lain-lainnya. Ya, atau yang lain-lainnya. Afakallah. Kemudian ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu mungkin beberapa catatan penting dari hadis tentang tata cara salat khauf. Saya tadi sudah mengisyaratkan bahwa ada tata cara yang lain. Ya, ada tata cara yang lain. Bisa jadi kita dapatkan, kita baca ya, di buku-buku yang lain. Tetapi ini yang ada dalam hadis Abdullah bin Umar yang diprioritaskan oleh Imam Bukhari. Kenapa dia memprioritaskan? Karena mungkin hampir searah atau senada dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita lanjutkan agar nampak bertambahnya pelajaran kita. Bab yang kedua. Ya, bab yang kedua. Karena bab yang pertama dua kali pertemuan. Ya. Nampaknya kita melangkah-langkah padahal juz ini tersisa sedikit ya. Ustaz, ini saya mau cepat selesainya ya. Tapi dia terlalu melambat-lambatkan. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Husnuzan. Husnuzan namanya. Ya, dia tinggal sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Bab yang kedua, babu salatil khaufi rijalan wa rukbanan rajulun qa'imun. Bab salat khauf dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan, rukbanan, dalam keadaan mengendarai kendaraan, rajulun qa'imun. Ya. Kata-kata rajil di sini artinya berdiri. Ya. Rijalan itu maksudnya bukan laki-laki ya. Yang belajar bahasa Arab jangan dikira bahwa rijalan ini artinya laki-laki, karena rajulun rajulani rijalun jamaknya. Tapi yang dimaksud dengan rijalan di ungkapan bab itu adalah dijelaskan oleh Al-Bukhari, rajulun qa'imun. Rajil itu artinya berdiri. Ya, berdiri. Ya. Jadi salat khauf itu tetap berdiri. Ya. Tetap ada yang berdiri. Maksudnya, walaupun nanti dalam sebagian ada yang ruku, yang sujud, tetapi tetap ada yang berdiri. Yang mungkin ketika kelompok pertama selesai dari satu rakaat, kemudian dia pindah, kemudian masuk kelompok kedua, maka semuanya dalam keadaan sholat. Kalau belum masuk kelompok pertama, kelompok kedua kan masih menghadap musuh. Kelompok pertama yang sedang sholat. Mereka pun belum, wallahu alam ya, yang saya pahami, belum masuk sholat. Atau wallahu alam, bisa jadi kemungkinannya mereka semuanya memulai dengan takbiratul ihram walaupun posisinya berbeda. Yang satu menghadap musuh, yang satu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk dalam keadaan salat. Dan ketika kelompok pertama selesai satu rakaat, kelompok kedua langsung berada di hadapan Nabi, dan ketika mereka di depan musuh, mereka sebenarnya sudah dalam keadaan sholat. Ya. Jadi yang saya maksud adalah dalam sholat khauf itu tidak ada yang tidak berdiri. Maksud yang saya maksud ketika pelaksanaan sholat itu pasti ada, tetap ada yang berdiri. Dimestikan, dipastikan ada yang tetap berada pada posisi berdiri. Jangan sampai semuanya dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Ya. Dalam pelaksanaan sholat khauf mesti ada yang tetap dalam posisi berdiri. Makanya kelompoknya dibagi dua agar ada yang berdiri. Karena kalau dalam sholat kan berjamaah kan terkadang semuanya sujud, tak ada yang berdiri. Kalau yang tetap berdiri, sholatnya apa? Sholatnya apa? Batal, karena tidak mengikuti imam. Ya. Tetapi di sini justru itu yang diperintahkan untuk menentang imam. Pokoknya harus ada yang dalam posisi berdiri. Walaupun sholatnya dalam keadaan rukuk, tetap ada di antara jamaah itu yang sedang berdiri. Ini yang saya pahami dari kata-kata rijal, yaitu berdiri. Kemudian rukbanan, dalam keadaan berkendaraan. Bisa jadi dalam orang yang berada di atas kuda misalnya, tetap dalam posisi di atas kudanya dalam melaksanakan sholat tersebut. Karena memang kesannya adalah simple sholat khauf itu. Tetap, dan yang saya lupa tadi memberikan catatan yang sangat penting. Apa? Ini ya perlu hadiah ini. Dari kesimpulan bab yang pertama tadi dan sekarang juga demikian. Ini membutuhkan hadiah. Ada catatan penting dari sholat ini yang diambil oleh seorang muslim di sholat khauf. Iya, sholat tetap wajib. Tetapi ada yang saya inginkan dari pelajaran yang mungkin sangat penting diambil dari sholat khauf ini. Ini sudah sampai saya sampaikan. Belum saya sampaikan malah. Makanya itu saya inginkan sekarang. Belum saya sampaikan. Ini dia. Tetap menjaga sholat jamaah. Tetap menjaga. Kalau memang tujuannya adalah harus mesti berada sendiri-sendiri atau ada yang berdiri, maka tentu tidak usahlah kita sholat berjamaah. Tidak usahlah ada imamnya. Dan sholat sendiri-sendiri selesai masalahnya. Kenapa ada mesti sholat khauf? Sholat khauf kan sholat berjamaah. Sholat khauf ini konsepnya sholat berjamaah. Cuma teknisnya berbeda. Jamaahnya bagi dua. Kalau seandainya memang sholat jamaah itu tidak ditekankan, maka tidak perlu Nabi memimpin. Udahlah kalian sholat sendiri-sendiri. Yang penting kita tidak ada yang semuanya ruku, tidak ada yang semuanya sujud. Kalau sekarang sendiri-sendiri kan itu konsepnya. Seperti penyempurnaan satu rakaat yang tersisa. Kalau memang tidak disyariatkan sholat berjamaah, maka sholat yang terakhir yang tersisa satu rakaat itu seperti itulah bentuknya. Orang sholat sendiri-sendiri. Ini yang cepat, ini satu menit selesai. Ini dua menit selesai. Yang penting dalam secara umum pasukan dalam keadaan siaga. Tetapi karena sholat jamaahnya sangat ditekankan, mesti adanya imam, maka mereka berimaman dengan Nabi SAW. Perlu hadiah Pak? Tidak ya? Jazakallah khairan. Iya. Ya kalau mungkin kalau bukan Pak Edi tadi saya kasih hadiah. Ya. Bab yang kedua, bab salatil khawfi rijalan wa rukbanan rajilun qa'imun. Hadis 943. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sa'id bin Yahya ibni Sa'idin al-Qurashi qala haddatsani abi qala haddatsana ibnu Jurayj an Musa bin Uqbah an Nafi'in an ibn Umar. Kalau tadi Salim ya. Kalau tadi Salim anaknya Ibnu Umar, kalau sini adalah budaknya Maula bin Umar Nafi'. Ya, an ibn Umar radhiyallahu anhuma nahwan min qawli Mujahidin, senada atau seumpama yang diucapkan oleh Mujahid ya, idhtalatu qiyaman wa zada ibn Umar anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu akthara min dhalika falyusallu qiyaman wa rukbanan idhtalatu qiyaman, ya, apabila mereka berbaur dalam keadaan berdiri. Ini tambahan, ya. Ya. Riwayat, sebagian riwayat di sini nahwan min qauli Mujahid. Saya enggak tahu apa sementara Mujahid belum ada penjelasan tentang dia sebelumnya. Sebentar. Ya, wa hakadha awradahu al-Bukhari mukhtasaran wa ahala ala qawli Mujahid wa lam yadhkurhu huna. Jadi Ibn Hajar pun memuskilkan, ya, perkataan Mujahid itu belum ada sebelum-sebelumnya, ya, belum ada sebelum-sebelumnya. Ibn Hajar juga mengatakan wa lam yadhkurhu huna, padahal dia sudah seperti perkataan Mujahid. Mujahidnya sebelum ada perkataannya. Ya. Wala fi mawdhi'in akhar min kitabi, dan juga tidak ada di kitab yang dalam di tempat yang lain sebelum atau sesudah dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Hajar. Fa ashkala al-amru fihi fa qala al-Kirmani, ini salah seorang dari yang yang meneliti, ya, meneliti Sahih Bukhari. Ma'nahu anna Nafi'an rawa an Ibn Umar nahwan mimma rawa Mujahidun an Ibn Umar. Al-marwi al-mushtarak bainahuma huwa ma idha ikhtalatu qiyaman. Wa ziyadatu Nafi'in ala Mujahid qawluhu wa in kanu akthara min dhalika. Ini upaya dari Kirmani atau Al-Kirmani mengarahkan perkataan Imam Bukhari di sini seumpama perkataan Mujahid. Bisa jadi Nafi' dengan Mujahid ini sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Kemudian Nafi' di sini meriwayatkan hadis senada dengan yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Umar. Karena Mujahid juga muridnya Ibnu Umar. Seperti Nafi' juga muridnya Ibnu Umar, dan Mujahid ini bukan muridnya Ibnu Umar saja. Dia muridnya Ibnu Abbas, bahkan dalam tafsir dalam ilmu tafsir Mujahid ini benar-benar menimba ilmunya Ibnu Abbas. Ya, makanya dia mengatakan saya telah aradtul mushafa ala Ibnu Abbas, saya membacakan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas itu sekitar 3 kali. Artinya dia setiap ayat dia berhenti pada setiap penghujung ayat. Bayangkan lamanya itu. Makanya ada 3 kali. Setiap berhenti satu ayat dia tanyakan tafsirnya. Ayat kedua tanyakan tafsirnya. Ayat ketiga tanyakan tafsirnya. Ayat keempat tanyakan tafsirnya. Selesai Al-Quran 30 juz 1 kali, kemudian diulang lagi. Seperti itu juga. Ketiga kalinya seperti itu juga. Makanya dia benar-benar menghabiskan ilmunya Ibn Abbas. Maka Mujahid itu murid terdekatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dia juga di sini adalah murid Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dia meriwayatkan hadis salat khauf yang sama dari Ibnu Umar, dan juga Nafi' di sini juga meriwayatkan, yang tadi juga anaknya Salim bin Abdullah bin Umar, dan riwayat Nafi' dengan Mujahid hampir sama, hanya saja ada tambahan dalam riwayat Nafi', dari riwayat Mujahid ada tambahannya wazada, Nafi' menambahkan, ya, wazada bin Umar anin Nabi SAW wa in kanu akthar. Ini perbedaan antara riwayat Nafi' dari Ibn Umar dengan Mujahid dari Ibn Umar, yaitu wa in kanu akthara min dhalika falyusallu qiyaman wa rukbanan. Ini yang diinginkan Imam Bukhari dalam bab yang sekarang ini, yaitu tambahannya tadi bahwa ketika jumlah pasukan lebih banyak lagi, maka tidak perlu yang berada di atas kendaraan turun dari kendaraannya. Karena kalau yang tadi itu seakan-akan semuanya mesti berdiri di atas kedua kaki. Yang di atas kendaraan, kuda, unta itu turun membuat sab. Tetapi kalau jumlah lebih besar lagi, Dan bila mana unta-unta itu dibiarkan, walau dalam satu rakaat, dibiarkan pada posisi, dibiarkan tanpa ada yang mengendarai, tentu susah. Maka tambahan Ibnu Umar ini, falyusallu qiyaman wa rukbanan, maka salatlah, salat khauflah dalam keadaan berdiri dengan kaki dan juga berduduk di atas kendaraan. Jamaah tadi, jadi sab-sabnya tadi, kalau yang kendaraan semuanya. Kan bukan mobil, bukan motor. Mungkin motor bisa juga diarahkan. Tetapi sekarang ini kendaraannya adalah kuda atau unta. Jadi setelah selesai, pindah ke arah musuh, nanti mereka bisa mengarahkan sendiri. Tapi ketika sholat di belakang Nabi, yang berdiri, berdiri, sama yang berdiri, yang berkendaraan, berkendaraan. Ini tambahan dari tuntunan sholat khauf yang ada, yang diinginkan oleh Imam Bukhari di bab yang kedua. Kalau bab yang pertama masih mengarah kepada berdiri semuanya di atas kedua kaki, yang sekarang ini ada tambahan, dan itu yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bab ini. Babu salatil khauf rijalan, berdiri di atas kaki, warukbanan, yaitu duduk di atas kendaraan. Jangan pula berdiri di atas kuda, duduk di atas kendaraan. Jadi sholatnya di atas kendaraan. Dia sholat fardu, tetapi boleh di atas kendaraan. Ya, berdasarkan tambahan riwayat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan darinya oleh Nafi' Maula bin Umar. Dan Nafi' kalau diteliti ya, dialah murid Ibn Umar yang paling tinggi nilainya, yang excellent. Makanya salah satu dari sanad emas yang dijelaskan oleh para ulama hadis adalah Malikun An-Nafi'in An Ibn Umar. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dan Nafi' dari Ibn Umar. Ya. Nafi' dari Ibn Umar. Dan ini menunjukkan bahwa Nafi' ini, walaupun dia budak biasa, budak Ibn Umar. Ya. Tetapi keistimewaan dalam ketakwaannya, dalam ilmunya, dalam kekuatan hafalannya, penjagaannya terhadap hafalannya, ini luar biasa dan bahkan mengalahkan anaknya Ibn Umar sendiri. Ya. Jadi ilmu ini memang anugerah. Tidak dilihat dari kecerdasan. Mentang-mentang cerdas. Makanya saya sependapat dengan Ustaz Ali Ahmad bahwa dalam belajar ini sebenarnya tidak kita prioritaskan kecerdasan. Memang orang-orang cerdas cepat dia belajar. Ya. Tapi proses atau sebuah keberhasilan bukan menghasilkan orang yang cerdas menjadi orang yang berilmu, tetapi menghasilkan orang yang tidak terlalu cerdas berilmu. Ini kesuksesan. Jadi konsepnya itu benar-benar sempurna ketika menghasilkan orang yang biasa-biasa saja. Misalnya dalam kecepatan menghafalnya biasa-biasa saja, bahkan susah dia menghafal. Tapi dengan konsep yang luar biasa, dia bisa mencetak orang ini hafal, bukan cepat. Hafal Al-Quran dan hafalnya lebih kuat daripada hafalan orang yang cerdas tadi. Ya, nah, ini yang luar biasa. Makanya Nafi' ini luar biasa. Ya, di sini Imam Bukhari mengedepankan tambahan yang dia riwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu bolehnya sholat khauf itu di atas kendaraan, walaupun sholat fardu. Karena asalnya sholat di atas kendaraan itu sholat apa? Sholat apa? Sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian nanti ketika pertama kali dia menghadap ke kiblat, setelah itu kemana arah kendaraannya dia mengarah, walaupun tidak menghadap kiblat lagi. Itu sholat sunat. Adapun sholat fardu tetap asalnya tidak di atas kendaraan. Makanya di sini pengecualian, dan ini yang ditambahkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Nafi' dari Ibnu Umar, walaupun secara keseluruhan sama dengan riwayat Mujahid dari Ibnu Umar. Ini bab yang kedua, dan itu tadi tambahannya ya, yang bisa kita pelajari, dan sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Silakan. Ya. Yeah. Salat sunat. Salat sunat itu salat fardu. Ada berhentinya, Pak. 8 jam itu kan ada tempat berhentinya. Ada kan? Oh, di pesawat. Oh. Ya, di atas pesawat ini sepakat para ulama dibolehkan. Sama-sama di atas kapal laut. Ya. Atas kapal laut sepakat para ulama dibolehkan salat fardu. Ya. Sama. Karena cuma yang masalahnya apakah sholatnya seperti biasa berdiri kemudian ada rukuknya ada sujudnya atau sholat di atas kursi, ini yang bermasalah. Tapi kita tetap terapkannya dan kita sudah sering kali menerapkannya sholat biasa, karena ada tempat, bahkan di sebagian pesawat itu ada musola. Saya pernah masuk pesawat yang di kelas horizontalnya itu ada musola di bagian belakang. Ada musola di bagian belakang. Ya. Dan bila mana tidak, tentu ada celah antara antara satu bagian kelas ke kelas yang lainnya. Atau satu kelas yang sama yang terpisah oleh toilet atau oleh tempat perembugari itu, space untuk bisa kita melaksanakan sholat dengan seperti normalnya. Ya. Dan ada orang yang memang tidak mampu. Itu lain lagi, ini daruratnya. Tidak mampu berdiri, kena goyang-goyang tadi. Apalagi kalau pesawatnya ada goyang, dia tidak mampu berdiri. Kadang-kadang pasti ada goyangnya, dan dia tidak kuat untuk berdiri. Maka dalam kondisi demikian, maka dibenarkan dia sholat. Duduk di atas kursi. Ya. Dengan memberi ima atau memberikan isyarat ruku, isyarat sujud. Tapi asalnya sholat seperti normalnya. Ya. Cari tempat, apalagi orang yang kuat. Ya. Dan di atas kapal laut, apalagi. Di atas kapal laut ada musalla. Ada musalla kecuali di atas sampan. Di atas sampan mana ada? mana ada di atas sampan berjam-jamnya? Wallahu a'lam. Masih ada? Iya, tidak apa-apa. Bergantian di tempat yang sama. Ya kan tidak satu saja, tempat sebelahnya ada lagi. Di belakang ada lagi. Ya, cari tempat. Kecuali kalau satu itu saja, ya. Tapi karena tempatnya banyak. Dari sepanjang pesawat itu ada beberapa pintu, ya. Ada 4 pintu arah ke belakang. Susunannya, kalau pesawat besar yang itu tuh, ada 4 ke belakang dia. 8 pintu kalau tidak salah atau lebih malah. Jadi setiap posisi setiap itu kan berlawanan, sebelah sini ada pintunya dan ada space untuk yang enggak besar. Nah, kemudian di belakangnya lagi ada ya. Nah, di situ kita jadikan tempat untuk salat. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita ini untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh ya. silakan.